tik-tik, suara sepatu lewat di jalan. Tik-tik, tik-tik, coba aku lihat siapa dia. Lelaki tampan rupawan, gayanya ala ragawan, membuat hatiku berdebar tak merantu. Tak itu, masih ku ingat suara itu. Tak itu, selalu terbayang dalam anganku, menyentuh dalam jiwaku. Bye.